dijadikan untuk ladang berdakwah, maka silahkan kita beramal, silahkan kita berprestasi di dalam dakwah untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala ini. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita pada kesempatan kali ini masih membaca kitabul libas, kitab pakaian. Dan bab yang baru kita baca pada kesempatan kali ini adalah bab yang ke-118, babun istihbabul qamis, yang artinya bab anjuran untuk mengenakan baju gamis. Bab anjuran untuk mengenakan baju gamis. Sebelum kita masuk membaca bab atau hadis yang ingin kita baca, maka qamisun di dalam bahasa Indonesia diartikan gamis. Saya tidak paham kenapa huruf qaf itu pindah ke Indonesia menjadi g. Ya, seperti misalkan nama Saqqaf, As-Saqqaf. Itu di Indonesia menjadi As-Segaf. As-Saqqaf menjadi As-Segaf. As-Saqqaf, padahal pakai qaf dia. Ya. Akan tetapi mungkin itu lahjah yang didengar, ya, dan belum tahu tulisannya sehingga menjadi qaf menjadi gain. Menjadi g. Ya, contoh yang lain misalkan ini qamis menjadi gamis. Qamisun menjadi gamis. Ke Indonesia artinya gamis. Gamis adalah pakaian yang merupakan satu pakaian kurung. Ya. Boleh dikatakan juga gamis adalah baju kurung. Baju kurung. Baik itu dipakai oleh laki-laki ataupun perempuan. Kalau perempuan namanya daster. Ya, betul. Kalau perempuan namanya daster. Kalau laki-laki namanya gamis. Perempuan namanya jubah mungkin. Atau di Arab sana menjadi abaya. Ya. Maka ini disebut dengan gamis. Gamis adalah kata yang menunjukkan kepada pakaian kurung. Satu kali masuk gitu, langsung jadi pakaian. Ya, jadi satu kali dari atas ke bawah itu pakaian. Kainnya tidak bercampur. Jadi kayak yang saya pakai sekarang itu gamis. Kalau bentuknya bermacam-macam. Bentuknya bermacam-macam. Ada gamis yang kayak seperti ini, gamis yang dipakai oleh orang Arab Saudi di zaman sekarang. Ada gamis yang berbentuk orang Kuwait yang ada apa lipatannya di bawah sini sampai ke bawah, itu Kuwait atau Imarat. Ada orang yang di sininya enggak pakai kerah, tapi dia semuanya baju kurung, maka itu gamis semuanya. Ya. Ada yang ke Indonesia, ada yang pakai resleting di sini sampai di Indonesia ada resleting. Ya. Itu gamis semuanya, gamis. Gamis adalah pakaian kurung dari atas ke bawah. Satu kain gitu loh, satu kain. Ya, tidak terpisah. Nah, di sana ada pakaian yang dua kain. Yang pertama sarung, yang kedua selendang. Ya, pakaian dua kain, sarung dan selendang, surban yang menutupi dua pundak. Nah, ini bukan gamis. Seperti misalkan sekarang ada yang pakai sarung dan ada yang pakai baju koko atau baju takwa. Maka itu bukan gamis. Ya, itu bukan gamis. Kenapa? Karena dia dua. Ada yang pakai celana, ada yang pakai baju. Nah, itu bukan gamis. Gamis itu apa? Pakaian kurung satu badan gitu, yang menutupi dari atas ke bawah. Bisa dipahami ini? Nah, ini kenapa kita harus pahamkan ini? Karena nanti hadisnya kita baca anjuran mengenakan gamis. Gamis yang dimaksud apa? Kalau Bapak Ibu baca kamus bahasa Arab ke Indonesia sekarang, qamisun itu baju hem. Qamis itu baju hem yang dipakai di depan-depan saya ini. Baju hem, baju koko, baju takwa itu qamis. Ya. Nah, padahal enggak seperti itu. Sedangkan kalau seandainya kita buka kamus bahasa Arab ke Indonesia, Yang pakaian seperti ini yang saya pakai ini namanya thawb. Thawbun. Ya. Kalau orang tenaga kerja biasanya saya agak geli mendengarnya. Karena mungkin orang Arab kan mengucapkan sa-nya itu terlalu cepat, thawb. Ambilkan thawb. Akhirnya orang dengarnya bukan thawbun, tetapi top. Jadi nyebutnya jadi top. Ya, bukan thawb lagi, top. Padahal tulisannya apa? Thawbun. Ya, tapi karena orang Arab cepat nyebutnya thawb. Nah, jadi thawb. Tulisannya thawbun. Jadi kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, bahasa Arab ke bahasa Indonesia, pakaian yang saya pakai ini sekarang disebut dengan thawbun. Sedangkan qamis, ya, qamis, kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, bahasa Arab ke bahasa Indonesia seperti ini, baju hem, ya, qamis. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis Rasul, thawbun itu artinya qamis artinya adalah baju kurung, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Thawbun, thawbun itu kain. Nah, thawbun itu apa? Kain. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, bisa dipahami ya? Ada orang ya, seperti yang saya ceritakan tadi, orang tenaga kerja biasanya tidak tahu bahasa Arab, mereka cuma mendengar, ya. Padahal tulisannya seperti ini, thawbun. Tapi karena orang Arab menyebutnya cepat, jadi thawb. Akhirnya dia nyebutnya apa? Lalu tulis dalam bahasa Indonesia, top. Top. Atau pakai ba, pakai b, top. Karena dia tidak tahu tulisannya. Padahal tulisannya apa? Thawbun. Ya. Sama kayak seandainya di sini city. Itu asalnya sayyidati. Hah? Siti Aisyah. Sayyidati Aisyah. Orang Arab nyebutnya cepat. Sayyidati. Sayyidati. Sampai ke Indonesia melalui beberapa pulau menjadi Siti. Ya? Nah, itu. Itu dia. Kenapa Khadijah ada Siti-nya? Kalau di Indonesia Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti, semuanya Siti. Ya. Makanya orang Arab pun kalau seandainya ibu-ibu ke Arab Saudi ataupun ke tanah Arab, orang akan menyebutkan Siti-Siti. Padahal Sayyidi. Artinya wahai wanita yang kumuliakan. Nah, begitu. Ya. Ya seperti itu. Boleh panggil istri Anda malam ini Sayyidi. Sayyidati. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat Bang Kamil. Jadi ingat keteguhan seorang suami terhadap istrinya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadisnya. Jadi qamis yang dimaksud adalah baju kurung dari atas ke bawah. Hmm? Ya, satu kain, satu kain. Adapun baju yang dua, baik itu disarungkan atau pakai celana, maka itu bukan disebut dengan qamis secara istilah hadis, bukan istilah bahasa Arab, istilah hadis. Jadi ketika kita bicara sekarang istihbabul qamis, mengenakan, anjuran mengenakan gamis, gamis yang dimaksud adalah apa? Baju, baju kurung. Kita baca. An Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-qamis. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau bercerita, pakaian yang amat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah baju gamis. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini, Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah salah seorang dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya. Namanya siapa? Yakin? Hindun binti Umayyah. Ya. Ummu Salamah terkenal dengan kunyahnya. Dan pelajaran menarik dari seorang Ummu Salamah adalah seorang istri yang sering memberikan saran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kebaikan. Maka ini salah satu menggapai ridha suami, yaitu memberikan saran atas masalah-masalah yang dihadapi oleh sang suami. Ini perhatian kepada ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, mencontoh Ummu Salamah dan memberikan saran, memberikan usul, usul yang melegakan dan memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi oleh suami. Bukan malah membuat runyam. Ya, bukan malah menambah masalah, tidak. Baik. Ummu Salamah, pelajaran yang kita bisa ambil juga dari seorang Ummu Salamah adalah seorang yang perhatian terhadap suaminya. Dari sisi mana? Seorang istri yang perhatian terhadap suaminya. Ummu Salamah ini paling paham Rasul sallallahu alaihi wasallam paling suka radhiyallahu anha. Karena beliau adalah wanita yang paling beliau cintai. Maka ketika Ummu Salamah merasa diri beliau sudah tidak sanggup untuk memuaskan sang suami, lihat, perhatikan ibu-ibu. Ya. Ketika seorang istri merasa tidak sanggup untuk memberikan pelayanan yang baik kepada sang suami, maka dia merelakan dirinya untuk memberikan giliran kepada yang disukai oleh suami. Ini termasuk daripada ingin mendapatkan ridha sang suami. Ya, ingin mendapatkan ridha sang suami. Maka pada saat itu kita sebagai seorang istri perhatikan baik-baik apa yang dibutuhkan oleh sang suami. Jangan kita mau menangnya sendiri. Ya. Kalau seandainya kita sudah tidak sanggup untuk memberikan pelayanan yang baik, sedangkan sang suami ingin diberikan pelayanan yang baik, maka tidak mengapa untuk diizinkan sang suami berbagi kepada yang lain. Ya, ini Bapak Ibu Saudara Saudari, kenapa? Ada apa? Hah? What's going now? Baik. Ada seorang waktu itu walimatul urusnya anak Kasaiful waktu itu. Ada seorang waktu itu saya makan-makan di depan, kemudian seorang dekatin saya. Umur beliau mungkin 50-an tahun. Ustaz, saya ingin nanya. Silakan, Pak. Nanyanya agak vulgar sedikit, boleh? Boleh. Benarkah kalau umur 50 tahun itu sang istri boleh untuk menolak ajakan suaminya? Emang kenapa, Pak? Mohon maaf, Ustaz, saya jujur sedikit. Kadang-kadang kita ini, kalau seandainya berumur 50 tahun itu, kadang seminggu hamun juga dapat. Ya, seminggu hamun juga dapat. Kadang alasannya macam-macam. Dinginlah, atau sakitlah kalau seandainya sudah dimasukkan dan semisal. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau seorang suami mengeluh seperti ini, maka berarti sang istri kurang melayaninya. Dan perhatikan baik-baik, salah satu hal yang membuat sang suami meridhai sang istri adalah membuat dia tenang ketika berhadapan sang istri, dengan sang istri. Dan itu adalah tujuan dari menikah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Agar kalian merasa tenang kepadanya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran dari Ummu Salamah. Beliau memberikan giliran beliau kepada Aisyah. Tidak digilir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai untuk menggilir Aisyah demi ridhonya sang suami yang berujung apa? Surga. Ya, demi ridhonya sang suami yang berujung surga. Dan di sini bukan berarti solusi selalu harus diduakan, tidak, tetapi perhatian bagi seorang istri hendaknya senantiasa melayani suaminya dengan pelayanan yang maksimal. Itu yang saya maksud. bukan berarti harus diduakan, tidak. Tetapi layani sang suami dengan pelayanan yang maksimal sehingga menggapai ridhonya. Sehingga kalau seandainya sang suami ditawari enak lagi kah? Rumput tetangga lebih hijau, kada aku sini aja gitu. Ya. Ini adalah berarti tidak ada kesalahan atau kekurangan pada sang istri. Mata sang suami tidak melebar kemana-mana kalau berjalan di hadapan perempuan. Kenapa? Karena dia tahu istrinya lebih daripada yang dilihat sekarang. Nah, seperti itu. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Dan perhatikan baik-baik. Membuat seorang hati seorang suami tentram, nyaman, itu seni tersendiri. Ya, perhatikan ibu-ibu, itu seni tersendiri. Apakah hanya walau dengan kopi susu bisa nyaman, tenang sang suami? Itu seni tersendiri. Ataukah lewat pergaulan di atas ranjang? Seni tersendiri. Ataukah hanya dengan, mohon maaf, satu kecupan di kening sang suami? Seni tersendiri. Ya, tidak sama satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang seorang suami dia lidahnya rewel. Rewel. Ada suami-suami laki-laki yang lidahnya rewel. Ya. Kurang asin sedikit langsung ngambek. Langsung tidak mau makan, banting pintu, makan di luar. Ini maka sang istri harus perhatian seperti itu. Disitulah kadang-kadang nilai surga Anda. Ini kalau berbicara dari sisi perempuannya. Adapun dari sisi lelakinya, maka jangan terlalu banyak menuntut dari seorang istri. Ya, karena dia manusia. Bukan bidadari. Oh, sama kaulan tadi. Ya, dia manusia, bukan bidadari yang tidak akan pernah sempurna sebagaimana Anda pun tidak sempurna. Ya. Ini saling tenggang rasa. Benar-benar memperhatikan perasaan. Kalau saya begini kan kira-kira perasaannya gimana ya? Kadang suami itu sangat jarang memperhatikan karena saking lama bergaulnya dia jarang memperhatikan perasaan istrinya. Dia lebih memperhatikan perasaan ustadznya dibandingkan perasaan istrinya. Iya betul. Ya. Ini Bapak Ibu, padahal mereka yang lebih wajib untuk kita jaga perasaannya. Dan bedakan dua hal. Kita beramal bukan karena ingin dilihat orang. Tetapi kita harus memperhatikan perasaan orang lain. Itu konsep bersosial dengan orang lain. Kita beramal bukan karena ingin mendengar dipuji orang atau dicela orang, enggak. Itu bukan urusan, itu urusan Allah. Tapi kita juga ketika bergaul harus memperhatikan orang kalau dibeginikan senang enggak? Terutama istri kita. Masa sama istri lu gua. Ya. Unda nyawa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pelajaran menarik dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktikkan. Beliau bercerita, kana ahabbu thiyabi, poin kedua yaitu makna dari hadis ini. Kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisu. Artinya, pakaian yang amat sangat digemari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah gamis. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Dalam hadis ini anjuran untuk memakai baju gamis. Ya, anjuran untuk memakai baju gamis. Ini poin ketiga yaitu hukum dan pelajaran kita bisa ambil. Anjuran untuk memakai baju gamis. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat pelajaran menarik bahwa tidak mengapa kita lebih mendahulukan jenis pakaian dibandingkan yang lainnya. Jenis salah satu pakaian dibandingkan yang lainnya. Kalau boleh saya bercerita pribadi, saya lebih suka memakai pakaian gamis ini. Kenapa? Mudah. Satu kali pasang, selesai. Ya. Daripada pakai sarung harus ya, apalagi kadang-kadang kalau pakai sarung masih ada tas pinggang permanennya. Susah. Paham? Tas pinggang permanen. Nih, dibawa kemana-mana. Ya susah untuk memakai sarung. Kemudian pakai baju, susah. Tetapi kalau pakai gamis, nah, maksudnya poin kedua tadi, diperbolehkan untuk mengedepankan salah satu jenis pakaian dibandingkan yang lain. Dan itu terserah masing-masing. Saya lebih suka sarung karena lebih nyaman bangin di sini. Ya. Atau yang semisalnya. Nah, ini diperbolehkan. Nah, ada pelajaran menarik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Imam Nuthaimin, ini pelajaran ketiga. Kenapa gamis lebih disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Dzalika annal qamisa astaru minal izar warida." Karena gamis yang seperti ini lebih tertutup dibandingkan pakai sarung dan pakai surban atau kain di sini. Kita ketahui Pak bahwa orang di zaman dahulu, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu pakaian ada dua jenisnya. Pakai gamis atau pakai dua kain. Kain pertama disarungkan, kain kedua diletakkan di atas pundak seperti orang ihram. Jadi pakaian zaman dahulu cuma dua. Pakai gamis seperti ini, yang kedua pakai gimana tadi? Di dua kain. Nah, itu dua jenis itu. Nah, Imam Nuthaimin mengatakan, kenapa Rasulullah SAW lebih suka memakai pakaian gamis ini? Karena dia lebih tertutup, astar. Lebih tertutup dibandingkan yang pakai dua kain tadi. Pakai dua kain tadi tidak seperti zaman sekarang, Pak. Kalau zaman sekarang kan, mohon maaf, ada celana dalam, ada celana putih di atasnya, kemudian ada sarung. Kalau dulu enggak, ya sarung sudah, sarung aja. Ya, makanya kan dilarang kalau lagi duduk khotbah Jumat, mohon maaf, di dalam kita duduk begini. Kenapa? Karena ini kelihatan nanti. Ya? Iya betul, itu terlihat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka memakai apa? Gamis. Ini perlu dicatat yang ketiga. Kenapa sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai lebih suka memakai gamis? Karena lebih astar, lebih tertutup. Untuk zaman dahulu ya, untuk zaman dahulu. Kalau sekarang kan orang pakai sarung, di bawahnya pakai celana putih itu ya, celana dalemannya baik hitam atau putih atau apa saja. Kemudian dalamnya lagi pakai celana dalam. Ya, kalau dahulu tidak, cuma pakai sarung selesai. Kemudian ada kain di sini, seperti orang ihram. Makanya di sini Imam Nuthaimin mengatakan bahwa kenapa Rasulullah SAW lebih menyukai gamis karena lebih tertutup. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita baca hadis selanjutnya. Hadis yang ke 790 dan bab yang baru. Babun sifatul tulil qamisi wal kummi wal izari wa tarfil imamah wa tahrimu isbali syai'in min dzalika ala sabilil khuyala wa karahatuhu min ghairi khuyala. Artinya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab sifat panjangnya gamis. Lobang tangan baju, yaitu maksudnya sifat lobang tangan baju itu bagaimana? Sarung, ujung surban, ya. Sifat lobang tangan baju, panjangnya lobang tangan baju ini seberapa? Kemudian sifat panjangnya sarung seberapa? Sifat ujung surban dan haramnya memanjangkan sesuatu dari yang tersebut di atas karena maksud kesombongan dan kemakruhannya jikalau tidak karena maksud kesombongan. Apa maksudnya Bapak Ibu saudara-saudari? Coba perhatikan apa yang disebutkan oleh penulis. Sifat bab, ya, bab sifat panjangnya gamis. Jadi dari atas ke bawah itu berapa panjangnya? Itu yang akan dibicarakan nanti. Yang kedua, sifat panjangnya lobang baju. Ini lobang lengan baju. Dalam bahasa Arab namanya kum. Kum. Ya, lobang lengan baju. Yang ketiga, sifat panjangnya sarung. Berapa panjangnya? Yang keempat yang dibicarakan sifat panjangnya ujung surban. Panjangnya ujung surban. Kita tahu bahwasanya dahulu surban ada pada pertemuan sebelumnya, surban ada apa? Ada ujungnya, ada ekornya. Nah, ini panjangnya seberapa? Kadang ada yang terlalu berlebihan. Ekornya itu bisa dilipat 10 kali lipat di sini. Ya, di apa? Di lehernya. Ini terlalu panjang. Ya. Kemudian yang kelima, dan keharaman memanjangkan itu semua karena sombong. Ya. Keharaman memanjangkan gamis karena sombong. Keharaman memanjangkan lubang lengan baju dari yang sudah ditentukan nantinya karena sombong. Keharaman memanjangkan sarung karena sombong. Keharaman memanjangkan ujung surban karena sombong. Ini pendapat penulis. Dan makruh kalau bukan karena sombong. Ini pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Artinya, kalau bapak sekarang pakai sarung, pakai gamis, pakai celana lebih panjang daripada dua mata kaki dan bukan karena sombong, maka makruh menurut Imam Nawawi. Makruh, arti makruh apa? Kalau dikerjakan maka tidak berdosa. Hah? Tapi tercela dia. Ya, tapi tercela. Tidak berdosa menurut Imam Nawawi. Saya katakan menurut Imam Nawawi berarti nanti ada pendapat yang lebih kuat dari pendapat beliau. Hah? Tanpa mengurangi hormat kita kepada seorang imam, seorang ulama, tetapi kebenaran lebih kita sukai dibandingkan apapun. Dalil kita lebih sukai dibandingkan apapun. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak menganut pendapat yang mengatakan kada usah betakun dalil-dalil, aku pang sebukuan dalilnya sudah. Ini enggak, kita enggak menganut seperti itu ya. Ya, di Masjid Imam Syafi'i tidak menganut itu. Dalilnya apa? Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para salafus saleh. Jadi, itu makna bab. Imam Nawawi dalam bab ini mengatakan yang memanjangkan sarung, pakaian, ujung surban, ya, kemudian lubang lengan baju lebih daripada semestinya yang telah dibatasi dengan kesombongan maka haram. Dengan kesombongan maka haram. Adapun kalau bukan karena kesombongan maka hukumnya apa? Makruh. Baik. Kita baca sekarang. Wa an Asma binti Yazid Al-Ansari Al-Ansariyati radhiyallahu anha qalat kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rus. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Artinya dari Asma bintu Yazid Al-Ansariyah radhiyallahu anha, beliau berkata lubang tangan gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai pada pergelangan tangan, rusuk. Rusuk kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, rusgun, ya perhatikan baik-baik yang saya bacakan, beliau mengatakan ar-rusghu al-wastu bainal qu'i wal qursu', artinya rusgun adalah daerah pertengahan antara qu' dan qursu'. Qu' dan qursu', mohon anaknya dijaga ya. Al-qu' tarfuz zira' mimma yalil kaf min jihatil ibham. Lihat, saya gambar tangan. Ini namanya zira'. Zira'. Apa bahasa Indonesianya? Lengan. Ini anggap jempol. Ya, jempol. Ini di sini ada tulang. ini namanya adalah qur. Ya. Dan di sini ada tulang juga. Ini namanya kursor. Nah, di antara ini dan ini namanya rusgun. Ya, nah, seperti itu. Jadi pahami ya. Jadi ketika hadis tadi berbunyi, bagaimana bunyinya? Bahwa panjang lubang lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada rusuk, sampai kepada pergelangan tangan antara telapak tangan dengan lengan. Ya, seperti ini bajunya. Sampai sini saja. Ya, sampai di sini lengannya, lubang lengannya. Tapi sekali lagi, ini apa? Kalau orang lebih panjang, ya, lebih panjang, boleh tidak? Maka jawabannya boleh, karena ini hanya sebatas apa? Adab. Ya, hanya sebatas adab. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Kita baca hadis selanjutnya. Berarti pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis tersebut adalah panjang lubang lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada rusuk. Rusuk adalah pergelangan tangan antara lengan dengan telapak tangan. Itu dia. Pergelangan tangan antara lengan dengan telapak tangan itu namanya rusghun. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hadis dan satu pelajaran dari hadis tersebut. Sekarang kita baca hadis yang ke-791. Wa anni bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyamah. Faqala Abu Bakr, ya Rasulullah, inna izari yastarkhi illa an ata'ahadahu. Faqala rahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Rawahu al-Bukhari wa rawa Muslimun ba'dahu. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memanjangkan bajunya sampai menyentuh tanah, ya, baik yang berupa baju, sarung atau lain-lainnya, karena maksud kesombongan, maka ia tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Ya, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya sarungku itu selalu melorot. Ya, selalu melorot. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, sesungguhnya kamu tidak termasuk orang-orang yang melakukan semacam itu dengan kesombongan. Sesungguhnya kamu tidak melakukan perbuatan seperti itu dengan kesombongan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Pelajaran yang pertama dari hadis ini yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar terkenal dengan gelarnya Ibnu Umar. Namanya Abdullah bin Umar. Abdullah Ibnu Umar. Ini Bapak Ibu. Jadi Ibnu Umar itu adalah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, anaknya Umar. Ya, silakan aja. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama dari hadis ini, hadis 791, Ibnu Umar, sahabat yang meriwayatkan hadis ini bernama Abdullah bin Umar. Abdullah anaknya Umar dan terkenal dengan gelarnya yaitu Ibnu Umar. Maka sebuah kekeliruan kadang-kadang kalau seorang anak dinamai Ibnu Umar. Ya. Jadi dia bukan nama itu. Dia adalah gelar. Anaknya Umar gitu loh. Ya, Ibnu Umar. Nanti dinamai anak Ibnu Abbas. Ya, namanya siapa? Ibnu Abbas. Loh, bapaknya siapa? Nah, ini kan bingung nantinya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan. Jadi, coba lebih teliti dalam memberi nama. Ya, boleh kita apa namanya? Mengidolakan para sahabat, bahkan wajib hukumnya. Akan tetapi perlu diperhatikan makna-makna secara bahasanya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau ini salah satu pelajaran yang sangat menarik dari beliau adalah salah seorang yang paling semangat mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan suatu ketika sepeninggal Rasulullah meninggal, beliau naik onta, kemudian beliau singgah menambatkan ontanya di pohon. Ketika ditanya, ada keperluan engkau menambatkan onta di pohon ini? Enggak. Dahulu pernah Rasulullah SAW sini menambatkan pohon. Maka saya ingat beliau. Dan kebiasaan para sahabat seperti itu. Ya, untuk sesuatu yang mubah-mubah, boleh, silahkan. Misalkan, makan. Nabi Muhammad SAW paling suka makan, sayurnya itu adalah waluh putih. Waluh putih kayak semacam terong putih begitu ya, yang besar, yang disebut dengan qara. Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak terlalu suka itu, tapi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam suka, beliau berusaha suka. Dan ini adalah tingkat kecintaan paling tinggi, ya, tingkat kecintaan paling tinggi. Seorang istri bertanya kepada suaminya, gimana masakannya? Insyaallah enak. Ah, enggak enak. Ya. Maka dia berusaha untuk menampilkan perasaan enak itu dengan tulus. Ini tingkat kecintaan paling tinggi. Ya. Rela dengan sesuatu yang menyempitkan dirinya dan itu susah. Ya. Makanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi adalah rela dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Lihat doa Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, Allahumma inni 'abduk, ya Allah aku hambamu. Wa banu 'abdik, dan anak dari hambamu yang laki-laki. Wa banu amatik, dan anak dari hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik, nasibku di tangan. Ini bentuk cinta benar-benar full cintanya hanya Allah SWT. Rela dengan apa yang Allah berikan. Kemudian lanjutan dari doa tadi, adlun fiyya qada'u, madhiyan fiyya hukmu, ketetapan yang engkau tetapkan untukmu adil, keputusan takdirmu maka telah berlaku padaku, aku terima. Ini benar-benar rela kepada Allah. Itu yang benar-benar cinta. Nah, Abdullah bin Umar, salah satu pelajaran menarik adalah kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya dalam perkara akidah, ibadahnya, muamalah, tingkah laku, coba kita contoh. Dan kadang kita itu ya manusia, seberapapun ilmunya, ketika menghadapi sebuah permasalahan, perasaan yang dia ikuti, bukan ilmunya yang dia ikuti. Makanya saya pesan, hadapi permasalahan dengan ilmu agama. Apapun masalahnya, masalah akidah kah, ibadah kah, hubungan sesama kah, dengan ilmu agama, ukur, timbang dengan ilmu agama. Ini sebenarnya gimana sih? Kalau menurut agama, oh enggak, ini enggak begini caranya. Ya. Maka jangan ikuti perasaan, tapi ikuti ilmu agama yang berbicara pada saat itu. Baik. Poin kedua, makna dari hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra tsaubahu." Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya, maksudnya dari dua mata kaki. Ya. Khuyala, karena sombong. Lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Kata tidak melihat, Allah tidak melihat kepadanya, itu sebuah ancaman loh. Ya, itu harus dimaknai benar-benar. Allah tidak melihat seseorang di hari kiamat itu ancaman. Bukan berarti anteng aja. Emang kenapa kalau enggak dilihat oleh Allah? Bodoh amat. Bukan. Itu ancaman. Ya, kalau Allah tidak melihat berarti enggak akan selamat. Pasti sengsara, pasti rugi, pasti buruk, pasti neraka. Ya, ini perlu perhatikan. Yaitu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dilihat oleh Allah dia tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka mendengar itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung mengintrospeksi dirinya. Semestinya kita mempunyai akhlak ini. Ya. Kalau dinasehati, terima. Langsung masukkan ke dalam diri, apa nih? Benar enggak nasihatnya? Saya masih kurang enggak? Bukan malah merasa benar atau bukan malah menolak nasihat. Dan itu termasuk sifat orang-orang yang munafik. Wa idza qila lahu taqillah akhadhathu al-izzatu bil ithm. Dan ini berat, Pak. Jika dinasihati, takut kamu kepada Allah, langsung timbul rasa sombong untuk melakukan dosa. Biar yang berdosa aku juga, masuk-masuk neraka aku juga, ribut benar. Nah, ini biasanya itu nasihat dari orang lebih rendah kepada orang lebih tinggi. Baik anak memberi nasihat kepada orang tua, baik murid memberi nasihat kepada ustadz, baik murid memberi nasihat kepada guru, santri memberi nasihat kepada kiainya, ataupun istri memberi nasihat kepada suaminya. Ya, ini biasanya sulit diterima. Anak buah memberi nasihat kepada pimpinannya. Ya, maka timbul sifat sombong, menolak kebenaran. Hati-hati. Lihat Abu Bakar, setelah mendengar itu tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, beliau langsung introspeksi diri. Wahai Rasulullah, sesungguhnya sarungku yastarkhi, melorot. Illa an ata'adau, kecuali kalau aku pegang, dan mustahil aku megang terus-terusan. Ya, kecuali kalau aku pegang. Para ulama menjelaskan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq seperti itu, sarungnya selalu turun karena saking kurusnya. Ya, saking kurusnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau wahai Abu Bakar bukan termasuk orang-orang yang mengerjakannya dengan sombong. Di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapatkan sebuah pernyataan penegasan dari Rasulullah. Meskipun beliau turun sarungnya, beliau bukan orang yang sombong. Maka siapa yang menurunkan sarung, pakaian, kemudian celana dari dua mata kaki berdalil dengan Abu Bakar, maka kita katakan, siapa yang menjamin Anda tidak sombong? Kalau Abu Bakar As-Siddiq, beliau yang menjaminnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bukan membiarkan sarungnya selalu melorot di bawah dua mata kaki, tetapi kadang-kadang turun. Sedangkan yang memanjangkan dari dua mata kaki, maka dia senantiasa memanjangkannya, bukan kadang-kadang. Lawang celananya seperti itu, lawang sarungnya seperti itu. Nah, itu bedanya. Ya, makanya tidak boleh berdalil bahwasanya saya seperti Abu Bakar. Maka kita katakan, Abu Bakar yang menegaskan beliau tidak sombong, Rasulullah, Anda siapa? Satu. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau tidak selalu memanjangkan, tetapi apa? Terkadang turun, gitu loh. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan hati-hati pembicaraan ini. Jangan sampai diremehkan. Dari dahulu itu aja enggak. Ini syariat Islam. Ini sunnah Rasul. Ya. Jangan sampai dihina. Siapa yang menghinanya, maka ditakutkan dia antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Terkena fitnah musibah di dunia, siksa di akhirat. Jenggot, jangan dihina. Karena itu sunnah Rasul. Cadar, jangan dihina. Itu sunnah Rasul. Sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakaian di atas dua mata kaki, membicarakannya itu sunnah Rasul. Jangan sampai meremehkan. Wah, dari dahulu isbal teh ya, isbal pembicaraannya. Enggak kada lain kah ilmunya? Nah, ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagiannya. Pelajaran dari hadis ini, yang pertama, isbal memanjangkan pakaian dari dua mata kaki dosa besar. Isbal atau memanjangkan pakaian dari dua mata kaki dosa besar. Jadi bukan sembarangan ini. Nah, orang berakal ketika berhadapan dengan dosa besar, dia akan berpikir banyak untuk melakukan dosa itu. Karena dosa itu diancam dengan neraka, diancam dengan siksa, diancam dengan murka, diancam dengan laknat. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa memanjangkan pakaian yang dilarang semua jenis pakaian. Baik itu sarung, celana, apa lagi? Gamis atau apapun, semua jenis pakaian. Celana, celana panjang, celana training, apa saja. Maka di sini pelajaran kedua ini adalah menyanggah pendapat yang mengatakan bahwa yang dilarang itu cuma sarung. Enggak. Karena di dalam beberapa lafaz hadis thawb, pakaian umum, bukan hanya sekedar sarung. Karena ada sebagian berpendapat seperti itu. Sarung saja yang dilarang untuk isbal. Adapun celana, training, gamis tidak terlarang. Maka ini keliru. Jadi pelajaran keduanya adalah yang terlarang semua pakaian untuk dipanjangkan dari dua mata kaki. Bukan hanya sekedar apa? Sarung saja. Pelajaran yang ketiga, yaitu isbal plus sombong, maka siksanya empat. Lihat di sini, isbal plus sombong, siksanya empat. Isbal min sombong, siksanya satu. Ya, isbal plus sombong. Jadi orang isbal memanjangkan dari dua mata kaki dibarengi dengan sifat apa? Sombong, maka dosanya atau ancaman siksanya empat. Tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan, tidak dibicarai, dan siksa yang pedih. Nah, itu dia. Ya, bagi yang isbal plus sombong. Adapun isbal min sombong, isbal dia tapi enggak sombong. Menurut dia enggak sombong saya. Maka siksanya adalah di neraka. Siksanya apa? Di neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ma asfala minal ka'bain fa finnar." Nah, ini juga hadis yang menunjukkan keumuman. Pakaian apa saja, ma itu dalam bahasa Arab namanya ismul mausul. Ismul mausul menunjukkan kepada keumuman, artinya pakaian apa saja yang di bawah dua mata kaki maka dalam neraka. Nah, ini dalam hadis ini enggak disebutkan tentang sombong, enggak disebutkan. Ya. Jadi kalau ada isbal, isbal itu apa artinya, Pak? Memanjangkan pakaian di bawah dua mata kaki. Tentunya nanti ini khusus untuk pakaian laki-laki. Kalau ada orang isbal tidak sombong, maka siksanya satu. Apa siksanya? Neraka. Tumitnya masuk neraka. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, masa tumitnya doang masuk neraka? Yang lainnya enggak? Berarti gelantungan begitu? Maka jawabannya, jangan pernah samakan kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, wailun lil aqabi minan nar? Artinya, orang yang berwudu kemudian tumitnya enggak kena air, maka Rasulullah SAW bersabda, masuk neraka wail itu tumitnya. Tumitnya doang yang masuk. Maka orang akan bertanya, Ustaz, apa sakitnya kalau tumit doang yang masuk? Bukan urusan Anda itu. Yang penting yang berwudu tumitnya enggak kena air, tumitnya masuk neraka. Yang lainnya enggak? Enggak. Karena yang disebutkan dalam hadis cuma tumitnya. Gimana Ustaz itu? Gimana enggak bisa dipikirkan? Karena innallaha ala kulli syai'in, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dengan penjelasan seperti ini, isbal plus sombong maka mendapatkan 4 siksa. Isbal min sombong mendapatkan 1 siksa. Maka kita menyanggah pendapatnya Imam Nawawi yang mengatakan bahwa kalau isbal plus sombong haram. Kalau isbal plus sombong makruh. Pendapatnya siapa ini? Imam Nawawi. Maka kita katakan tidak begitu. Kenapa? Karena isbal plus sombong mendapatkan 4 siksa, isbal min sombong mendapatkan 1 siksa, maka dua-duanya tetap haram. Cuma beda-beda. Siksanya berbeda-beda. Bisa dipahami, Pak, ya? Tapi dua-duanya tetap apa? Tetap haram. Keburukan isbal, satu, buang-buang kain. Yang kedua, menyerupai wanita. Ya? Buang-buang kain. Yang kedua menyerupai wanita. Ustaz, kalau ada orang bertanya, Ustaz, ada teman saya isbal, dia mengambil pendapatnya Imam Nawawi, bagaimana sikap kita? Gimana sikap kita? Dia mengatakan, ah cuma makruh. Maka kita katakan, jangan sering-sering mengerjakan yang makruh. Itu kalau kita turun dengan pendapat Anda. Meskipun sebenarnya pendapat yang lebih kuat adalah dua-duanya haram. Paham maksud saya? Ada orang mengatakan, saya ini isbal, tapi gak sombong. Maka menurut Imam Nawawi apa? Makruh. Maka kita katakan, iya silahkan Anda berpendapat seperti itu hak Anda. Akan tetapi, semestinya seorang muslim menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah. Itu pun kalau kita turun dengan pendapat Anda. Semestinya pendapat yang benar adalah apa? Bahwa isbal haram. Sombong atau tidak? Sombong. Wallahu a'lam. Dalam bahasa fikih ada orang mengatakan gini, Pak. Namanya ya. Ini isbal dengan sombong. Maka haram. Kalau tidak sombong, maka makruh. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang isbal tanpa sombong makruh. Kenapa? Karena hamlul muqayyad alal mutlak. Artinya begini, yang dibatasi dengan sombong ini dibawa ke sini. Nah, itu namanya. Itu mereka berpendapat seperti itu. Yang dibatasi dengan sombong dibawa ke sini. Jadi orang isbal enggak sombong, maka makruh, kata mereka seperti itu. Dengan cara bagaimana pendalilannya? Membawa sesuatu yang dibatasi dengan sombong dibawa kepada tidak sombong. Ini pendapat kedua saja, biar bapak-bapak tahu kenapa sampai ada hukum makruh kalau orang yang isbal. Ya, tapi wallahu'alam, pendapat yang lebih kuat, isbal plus sombong, empat siksanya haram berarti. Isbal min sombong, satu siksanya, dan juga haram. Wallahu a'lam. Ya, cukup kiranya. Sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Kita sampai jam 8 saja ya, karena yayasan kita ingin rapat. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Tanyaannya yang pertama Ustaz, saya pernah mendengar ada hadis riwayatnya, ada hadis bahwa orang yang sholat dengan keadaan isbal itu sholatnya tertolak ya. Karena pernah riwayatnya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabat sholat kemudian menyuruh berwudu kembali ya, beberapa kali. Apakah itu benar ada Ustaz? Ya. Yang kedua mungkin saya awam ya Ustaz ya untuk masalah kaifiat sholat, tapi saya ingin bertanya, kadang kan kita ada yang mendahulukan tangan dan yang mendahulukan lutut ketika hendak sujud. Hendak sujud, iya. Nah, itu kan sama-sama punya dalil. Yang saya tanyakan itu kalau kita mendahulukan lutut, biasa kan setelah mendahulukan lutut, sebelum mendahulukan lutut kan tangan dulu, habis itu turun lutut, kemudian tangannya bergeser lagi Ustaz. Mungkin bisa dipahami Ustaz lah. Paham. Nah, itu apakah ada dalilnya Ustaz untuk yang hal bergeser yang seperti itu ya? Mungkin itu aja Ustaz, terima kasih. Ya. Untuk yang pertama, bismillah alhamdulillah, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Yang pertama yaitu tentang hadis orang yang sholat dalam keadaan musbil kemudian diperintahkan untuk mengulang wudhunya, bukan sholatnya malahan, mengulang wudhunya. Maka wallahu a'lam, hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Ya, bahwa kita mengatakan isbal sombong tanpa sombong tetap haram. Tanpa hadis ini tetap haram. Di luar sholat, di dalam sholat tetap haram. Ya, maka keliru pula kalau seandainya ada orang mau sholat dia nggulung celananya. Alhamdulillah gamisnya kada digulung sidin. Ataupun sarungnya kada digulung sidin. Ya. Digulung dari atas lah. Ya, kalau celana, nah ini berdasarkan hadis tadi, Pak. Hadis tadi mereka berdalil dengan hadis ini bahwa orang yang sholat dalam keadaan musbil sholatnya batal. Bahkan dalam hadis itu orang tersebut disuruh mengulang wudunya. Maka hadis ini lemah. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis ini lemah. Tetapi kita katakan meskipun hadisnya lemah, isbal tetap haram di dalam sholat atau di luar sholat. Bedakan antara itu ya. Kita menghukumi sebuah hadis lemah meskipun tidak mendukung pendapat kita, atau tidak mendukung pendapat yang mengharamkan isbal dimanapun, di luar sholat, di dalam sholat. Tetapi kita katakan tetap haram isbal di dalam sholat atau di luar sholat. Itu yang pertama. Allahu a'lam. Yang kedua yaitu masalah turun dari ingin sujud. Bagaimana turun yang sebenarnya? Lihat hadisnya. Kembalikan kepada hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada ahadukum an yasjud fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jika salah seorang ingin sujud, turun dari berdiri menuju sujud, maka janganlah dia turun seperti turunnya onta. Onta itu turunnya gimana? Maka onta itu turunnya dengan lutut duluan. Ya, dengan lutut duluan. Ustaz, onta kan gak punya tangan, semuanya kaki. Ya betul. Ya. Tetapi yang dipermasalahkan di sinilah lututnya onta. Lihat saja. Silahkan cari videonya. Onta itu kalau turun, dia lutut duluan. Itu yang dipermasalahkan. Bukan onta gak punya tangan atau gak punya kaki. Enggak. Onta itu kalau ingin turun, dia turun apa? Lutut duluan. Nah, itu satu. Ya, berarti pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, bahwa kalau ingin turun adalah turun tangan duluan. Karena larangan untuk menyerupakan dengan onta, tangan duluan. Taib. Dan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud terdapat sebuah dalil, fal yadha kaffaihi qabla rukbatayhi. Hendaklah dia meletakkan kedua telapak tangannya sebelum kedua lututnya. Sebelum kedua lututnya. Baik. Lalu Ustaz, kalau prakteknya bagaimana? Apakah seperti yang Mas tadi sebutkan, kita turunkan tangan dulu, baru setelah itu lutut turun. Tetapi kadang-kadang pas turun itu tangannya maju. Seakan-akan itu gerakan tersendiri. Nah, sebenarnya tidak, Mas. Itu bukan gerakan tersendiri, tetapi itu adalah mengkondisikan agar sujudnya benar. Kalaupun tidak seperti itu, sekali turun tidak mesti harus bergerak telapak tangannya untuk mengkondisikan agar benar, maka tidak mengapa. Coba saya beri contoh. Saya menghadap ke sana biar dilihat. Sekarang orang berdiri, ya. Kemudian dia ingin, kita mengambil pendapat tadi yang telapak tangan duluan. Dia kadang-kadang begini, kemudian begini. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh Mas itu ini. Ya. Apakah ada ini riwayatnya? Maka jawabannya tidak ada. Itu hanya mengkondisikan agar dia bisa sujudnya benar-benar memisahkan antara perut dengan paha. Kalaupun sekali saja tidak mengapa. Misalkan tidak mengapa, langsung. Ya. Kalaupun dua kali, ya, tidak mengapa juga. Itu dia. Ya, ini pun kalau seandainya bagi yang sanggup. Ya. Kalau seandainya mangga kelamakan misalkan, ya, maka tidak mengapa dia kaki duluan. Ini pun sebuting dulu dua. Ya, tidak mengapa. Ya. Ya. Kiri dulu kanan lutut, itu tidak mengapa. Intinya kalau seandainya dia bisa tangan dulu, maka itu lebih baik. Bisa dipahami, Mas? Baik. Nah, ada yang lain? Ya, cukup. Ibu-ibu ada? Pesan dari ibu-ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum, Ustaz. Fikbar. Rumah kita itu di belakangnya kan ada WC atau kamar mandi. Terus kira-kira 4 meter dari belakang itu ada kuburan, Ustaz. Apakah itu diperbolehkan? Ada apa? Kuburan. Di belakang kira-kira 4 meter dari belakang rumah kita kan ada WC, ada kamar mandi. Mm-mm. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Diperbolehkan apa maksudnya? Sholat di rumah itu? Bukan, membangun ini WC sama kamar mandi itu di belakang terlalu dekat dengan kuburan. Oh, tidak mengapa, Ibu. Oh, kira-kira, ya. Tidak mengapa, asalkan dipisah antara tanah kuburan dengan tanah rumah tersebut. Ya, tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah, yang lain. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, kalau ketentuan sunahnya mau melihara jenggot itu gimana? Apakah harus dibiarkan tumbuh alami atau boleh dirapikan, dicukur sebagian gitu. Terima kasih. Ya. Lihat hadisnya, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hadis Nabi pertama u'fu. U'fu itu dari kata afiyah. Afiyah itu artinya biarkan. Arhu. Arhu artinya di istirha, artinya menjulurkan ke bawah. Ya. Kemudian ada u'fu, arhu, waffiru, perbanyak. Ya, perbanyak. Ini semua hadis-hadis yang menunjukkan dibiarkan panjang, dipelihara, dan jangan dipotong. Pendapat yang paling kuat, jangan dipotong walau satu senti pun. Ustaz, saya memanjangkannya, akan tetapi tidak setebal Pak Musa. Jadi kelihatannya seperti pemain kesebelasan. Maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Karena kita diperintahkan untuk panjangkan, biarkan, tebalkan, lebatkan. Ya, tentunya di sini harus sabar. Tatkala penampilan sudah berbeda, ada omongan sana, omongan sini. Sabar. Ya'ti 'alan nas zaman as-sabiru 'ala dinih kal qabidhi 'alal jama. Akan datang pada manusia suatu masa orang yang sabar terhadap agamanya seperti dia memegang batu api. Maka pendapat yang lebih kuat tidak boleh diambil sedikit pun. Zat pian kayaknya mengambil ke depan yang banyak. Seitu aja di barinya ulun nih. Ya, kira dari diambil sama sekali. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan, ada pendapat yang lain yang kedua, yaitu tidak mengapa memotong di setelah telap, satu genggaman. Itu pun kalau setelah tahallul, bukan di luar tahallul. Ya, jadi pas pian bahaji, beumroh, ingin tahallul, maka genggam sini. Ya. Kemudian dipotong, potong di sininya bukan di sini. Ya. Itu pun pas tahallul, bukan di luar tahallul. Ya, ini Bapak Ibu wallahu a'lam. Jadi biarkan jenggotnya, jangan kalau dalam bahasa Arab Saudi di barbershop itu ada namanya shakshuka. Shakshuka itu model jenggot yang dipermak, wah bagaimana pokoknya menjadi ya begitu-begitulah ya. Jadi tidak, dibiarkan saja. Dibiarkan sepanjangnya, dibiarkan dia lebar, dibiarkan dia lebat sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sunnah Nabi, bukan adat orang Arab. Kenapa? Nabi Harun bukan orang Arab. Tapi Nabi Harun mengatakan la ta'khudh bilihyati. Jangan engkau ambil jenggotku, menunjukkan para nabi meskipun dari bukan dari Arab berjenggot. Itu menunjukkan syariat, bukan karena Arabnya. Kemudian juga memisahkan syariat Islam dengan Arab itu sulit. Kenapa? Karena dia bagaikan mata uang yang tidak bisa dipisah. Ya. Al-Qur'an berbahasa Arab. Hadis berbahasa Arab. Nabinya orang Arab. Ada sebagian orang kadang-kadang yang penting itu kan konten Islamnya apa, bukan Arabnya. Enggak. Jenggot itu adalah Islamnya, bukan Arabnya. Itu dia. Cadar itu syariat Islam, bukan biasaan orang Arab. Paham ya? Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Dan jangan heran di zaman sekarang berani orang mengucapkan seperti itu, karena Nabi Muhammad SAW sudah bersabda bahwa Allah akan mencabut ilmu dari manusia hatta idza lam yubqi alima, sampai tidak ada yang tersisa seorang alim. Akhirnya orang-orang bodoh dijadikan sebagai orang alim, ditanya tentang ilmu agama, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Jangan heran. Ya, orang enggak bisa bahasa Arab, enggak bisa baca Quran, ngomong haji, haji itu setiap bulan. A'udzubillah. Gak bisa bahasa Arab. Yang kita sebelum pulang dari Terawas beberapa bulan yang lalu, pesan dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah, beliau mengatakan, al-lughatul arabiyah miftahul Islam. Bahasa Arab itu kunci Islam. Ingin perdalam Islam, pelajari bahasa Arab. Ini bicara bahasa Arab enggak bisa ngomong tentang rukun Islam kelima. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini persis seperti orang mengatakan kalau ingin terkenal, telanjang depan masjid terkenal. Kalau ingin terkenal, kencingnya air zam-zam terkenal. Ya, seperti itu. Jadi jangan heran dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, dan kita tidak usah gerah. Kenapa? Karena Allah yang akan menolong agamanya. Wallahu a'lam. Shallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya dan perhatiannya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.